Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, Pak Kombes Gatot, Pak Yudo Hermanto sebagai Kapolres Salatiga yang baru bertugas di sini, kita doakan beliau mencapai kesuksesan di dalam memimpin tugas-tugas kepolisian di Salatiga ini. Amin. Kemudian Bapak Budi Hermawan sebagai Dandim Salatiga yang juga saya banggakan, Ustadz Abdurrahman Ayub dan Ustadz Muhammad Qasim, Bapak Ibu saudaraku sekalian yang berbahagia yang tidak saya sebutkan namanya. Saya sangat bahagia sekali. Alhamdulillah Allah mentakdirkan saya bisa hadir dalam acara kali ini. Pertama, kebahagiaan saya adalah kalau saya rewind dari perjalanan kehidupan saya. Dulu saya berkumpul dengan orang-orang politik, bicara tentang masalah politik negara, kebijakan-kebijakan negara. Tentu itu juga positif. Saya berkumpul dengan para birokrat yang menyelenggarakan pemerintahan di negara ini. Itu juga sangat positif. Saya berkumpul dengan para hakim untuk memikirkan yang terbaik, putusan-putusan yang adil bagi penyelenggaraan ketatanegaraan kita, memberikan hak-hak dasar kemanusiaan bagi seluruh masyarakat kita. Dan satu cita-cita saya lagi, dan alhamdulillah terkabul insyaallah, adalah saya memang berdoa kepada Allah supaya saya bisa bergaul dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah, ini adalah doa saya kepada Allah, dan saya bangga betul bisa bersama-sama dengan saudara-saudara saya yang senantiasa memikirkan bagaimana kita semua bisa melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, melaksanakan ajaran Islam dengan kemurnian berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan contoh-contoh dari para sahabat yang mulia, sahabat-sahabat Rasulullah, para ulama-ulama, salafus salihin. Masya Allah, mudah-mudahan dengan kemurnian ajaran agama, tentu insya Allah kita akan bisa selamat. Tidak hanya hidup di dunia, yang lebih penting lagi adalah kehidupan di yaumil akhir. Jadi kebahagiaan saya enggak bisa saya rasakan, tidak bisa saya ungkapkan, tetapi memang saya bisa rasakan dengan gejolak kebahagiaan yang luar biasa. Saya memang mencoba mendekati para asatis-asatis di mana-mana. Saya ikuti para ulama-ulama kita, kajian-kajian di TV-TV Islam yang juga luar biasa sekarang banyaknya, radio-radio Islam yang juga dahsyat, terutama yang komunitasnya adalah sunnah, menyampaikan ajaran-ajaran salafiyah, yakni ajaran kemurnian. hampir tiap pagi kita mendengarkan bagaimana di TV Roja mengajak kita bersama cinta kepada bangsa dan negara, keutuhan NKRI, dan bagaimana ustaz-ustaz kita menyampaikan bahwa perbuatan-perbuatan radikalisme, terorisme, dan perbuatan-perbuatan yang merusak orang lain itu adalah perbuatan-perbuatan yang bukan Islami. Di radio-radio juga demikian, banyak sekali kita sudah memiliki komunitas radio namanya Arts Visi. Kebetulan saya diminta juga sebagai pembina puluhan radio. Dan alhamdulillah sekarang juga TV-TV kita baik secara lokal maupun nasional, bahkan juga sudah internasional, sudah mulai mengumandang di bumi Allah ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tema kita ini adalah tema yang sangat penting bagi kita, bangsa Indonesia, sangat penting bagi kita umat Islam, dan tentu juga sangat penting bagi kita dan keluarga kita. Ketika kita bicara tentang masalah radikalisme, radikalisme itu adalah merupakan satu faham atau aliran di mana sekelompok orang menginginkan satu perubahan, pembaruan, baik dalam bidang sosial, bidang politik, bahkan juga dalam bidang kekuasaan. Mereka lakukan dengan cara kekerasan, drastis, dan revolusioner. Tentu radikalisme yang semacam ini adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemuliaan, dengan sistem ajaran yang kita anut, ajaran mulia Islam sebagai agama kita. Dengan radikalisme tentu pasti akan memicu perlawanan-perlawanan yang juga bersifat radikalisme, pasti akan memunculkan bahaya-bahaya yang sangat luar biasa, pasti mengganggu rasa aman, rasa perdamaian, rasa ketentraman di tengah-tengah kita, dan pada akhirnya kegalauan-kegalauan itu akan menjadi teror bagi seluruh bangsa dan negara kita yang sangat majemuk ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, memang sebagai umat Islam, hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat penting kita mengupas bagaimana persoalan-persoalan radikalisme yang memunculkan aksi-aksi teroris itu. Memang seyogianya kita fahami, dan tentu dengan kita memahami kita akan menghindari, bahkan juga kita melakukan antisipasi kalau ada gejala-gejala seperti itu. Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Oleh karena itu, inilah bagian dari ajaran kemuliaan yang diberikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi kita, bahwa patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, juga tidak kalah pentingnya adalah patuh kepada pemimpin kita. Tadi Pak Kapolres, Pak Yudo Hermanto, sudah mengatakan pasti polisi tidak akan bisa bekerja sendiri, tentara juga pasti tidak akan bisa menjaga keamanan, keutuhan NKRI sendiri, kalau bukan itu dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana sejarah bangsa kita, kemerdekaan ini direbut adalah berkat kebersamaan antara aparatur negara kita dengan masyarakat kita saling bergandengan tangan. Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintahan yang ada di daerah ini, termasuk tentu juga adalah kawan-kawan saya dari Polri dan juga TNI, kita bisa bergandengan tangan bersama-sama dengan para asatiz kita, para ustadz-ustadz kita selalu dan senantiasa mengumandangkan kepada bangsa kita ini, kepada masyarakat kita ini, agar yang namanya radikalisme, terorisme itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam prinsip-prinsip akidah keislaman. Kalau kita melihat sejarah perjalanan dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian, hampir semua negara, bahkan juga hampir semua agama yang ada di dunia ini, ada saja kelompok-kelompok dari bagian penganut-penganut agama yang memahami agama secara ekstremis, secara keras, tanpa mencoba ingin menggali secara baik dan kafah terhadap kemuliaan-kemuliaannya. Misalnya kalau kita lihat persoalan-persoalan radikalisme ini di India juga pernah terjadi oleh kelompok-kelompok Hindu radikal. Di Afrika juga demikian. Di Eropa juga luar biasa banyaknya. Hampir semua tempat di dunia ini. Bagaimana kita menyaksikan pembunuhan manusia secara sadis dan tanpa rasa hibah, mulai dari dulu sampai hari ini masih berlanjut. Dan perbuatan-perbuatan pembunuhan secara sadis, dan itu bagian daripada sikap yang radikal, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang salah kaprah di dalam menafsirkan satu agama, tetapi juga dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan yang sah sebagian dari belahan bumi kita ini. Bagaimana kita merasa prihatin yang luar biasa ketika saudara-saudara kita Muslim dibantai habis-habisan oleh kelompok Serbia. Dan pada waktu itu dunia tutup mata. Walaupun akhirnya alhamdulillah yang namanya Slobodan Milosevic akhirnya dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang dan melakukan genocide. Sekarang juga demikian, pembantaian masyarakat Muslim di Rohingya, Allahu Akbar, mereka dibakar ibarat roti hidup-hidup, diusir, dibunuh, hartanya dirampok. Itu dilakukan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh militer Myanmar. Jadi kekerasan itu juga bisa dilakukan secara resmi oleh pemerintahan yang sah seperti di Myanmar. Minggu yang lalu saya dengan beberapa orang kawan-kawan kita, dengan Pak Kombes Giri dan Pak Salim, kita mencoba mendatangi pengungsi Rohingya di Aceh. Kita ada melihat beberapa tempat dan kita langsung diskusi dengan saudara-saudara kita itu. Ada yang sudah yatim piatu, ya bapak ibunya sudah enggak tahu. Berantakan mereka semua. Silakan Pak Wali. Kami lanjut sedikit. Coba. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesulitan masyarakat Rohingya yang menjadi pengungsi di negara kita, Allahu Akbar, yang ada namanya Panglima Laut Aceh menemukan mereka terkatung-katung di tengah laut, dan mereka lah yang membawa mereka ke darat. dan alhamdulillah lagi disambut dengan baik, tidak hanya oleh pemerintahan di Aceh, tapi juga oleh masyarakat Aceh. Saya bangga dengan wali kota Langsa, Pak Umar Abdullah. Ternyata beliau luar biasa, setiap hari turun membantu para pengungsi Rohingya. Begitu juga dengan kebijakan kita di pemerintahan pusat. Saya sudah menyampaikan hal ini juga kepada Menko Polhukam, kepada Menkumham, agar negara kita menunjukkan sikap sebagai negara demokratis yang betul-betul memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, tugas saya sebagai hakim, salah satu di antaranya adalah bagaimana menjaga harkat martabat, hak asasi seorang manusia itu betul-betul dihormati di tengah-tengah bangsa ini. Kemudian juga luar biasa pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah terhadap saudara-saudara kita yang Sunni. Dan itu dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad yang ingin berkuasa sepanjang masa. Begitu juga kalau kita lihat pada masa lalu, saudaraku sekalian, 3 juta muslim di Spanyol disikat habis. Dan kalau saudara pergi ke Spanyol, coba sempatkan datang ke Cordova. Saya sudah datang ke sana, Allahu Akbar. Di Cordova, di tengah-tengah penduduk, sekarang mereka memang mayoritas non-muslim, itu ada masjid besar, tidak kalah besarnya dengan Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Masih di mana-mana tulisan Arab, Yasin, Al-Fatihah, di tiang-tiang itu masih ada. Bahkan mimbar untuk azan masih ada. Tetapi di dalamnya sudah dihuni oleh sekte-sekte salafis. Luar biasa. Masya Allah. Kemudian kalau kita pergi ke Polandia, bagaimana Nazi pada waktu itu membunuh secara massal 6 juta Yahudi di Auschwitz. Saya juga sudah mengunjungi kamp seperti itu. Nauzubillah. Jadi di mana-mana memang terjadi sikap-sikap radikalisme ini, ya, yang menjadi teror di mana-mana. Termasuk belakangan juga terjadi di negara kita. Yang memprihatinkan kita belakangan ini adalah bahwa perbuatan-perbuatan radikal itu, perbuatan-perbuatan teroris itu juga sebagian dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai umat Islam. Walaupun hujahnya enggak jelas. Ketika saya ketemu dengan Amrozi, saya tanya Amrozi waktu di Bali, kenapa kamu melakukan pengeboman seperti ini? Akibatnya kamu lihat, dunia protes kepada kita. Jawabannya apa? Jawabannya hanya satu, saya benci sama Amerika. Yang mati bukan orang Amerika. Ketika Amrozi di Nusa Kambangan, lagi-lagi saya ketemu. Amrozi, bagaimana kamu sekarang? Kamu ini togut, gak boleh dekat-dekat dengan saya. Kamu ini adalah pemerintahan yang togut. Kenapa? Karena pemahaman Islam itu tidak diperoleh secara komprehensif. Begitu juga dengan orang-orang yang ngebom lainnya, juga pakai jenggot seperti kita ini. Alhamdulillah Pak Kapolri kita berapa waktu yang lalu mengatakan bahwa teroris itu tidak bisa diukur dengan jenggot dan celana gantung. Kan begitu Pak? Jenggot ini adalah sunnah Rasulullah. Sebelum kita tahu, memang kita menentang. Saya dulu menentang habis juga, Pak. Masa kita diwajibkan berjenggot? Ternyata ini sunnah Rasulullah. Hati kita harus tunduk. Celana gantung itu juga demikian. Itu contoh Rasulullah. Gak usah malu. Kan begitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sikap-sikap seperti itu, orang-orang yang mengaku sebagai Muslim, sebagai Islam, dia juga pernah sekolah di pondok pesantren, dia juga baca Al-Quran, tapi tiba-tiba dia melakukan pengeboman di mana-mana, yang dirugikan bukannya dia sendiri, yang dirugikan adalah citra Islam sebagai agama yang keras. Nauzubillahi min zalik. Padahal saudara-saudaraku sekalian, kalau kita ingin jujur, bagaimana sebetulnya ajaran Islam yang penuh dengan kemuliaan yang kita pelajari? Jangankan melakukan pembunuhan, pengeboman, menyakiti hati orang saja tidak boleh. Kenapa Bilal bin Rabah dikatakan oleh Rasulullah, kok sedal kamu seakan-akan ada di surga? Salah satu amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah adalah semua orang yang menyakitinya, malam hari ketika dia tidur, dia maafkan. Kan begitu? Itulah Islam sejati. Bahkan kita tidak boleh memberikan gelar, nama yang buruk kepada saudara kita. Kan ada hadisnya. Bahkan kita tidak boleh berburuk sangka, ghibah membicarakan orang lain saja juga tidak boleh, mengganggu tetangga juga tidak boleh, meskipun dia tidak seagama dengan kita. Itu kemuliaan keislaman. Terus kenapa kita harus melakukan pengeboman-pengeboman? Karena memang di antara kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tidak memahami dengan baik, ada juga kelompok-kelompok lain yang ingin memancing sikap-sikap radikalisme itu, di mana sebagian orang kadang-kadang sudah tidak sabar melihat sikap-sikap seperti itu. Nah, belakangan ini memang ada beberapa gejala-gejala yang ingin memecah belah umat, memecah belah akidah, merusak akidah kita. Ini memang sudah mulai muncul di negara Republik Indonesia ini. Seperti yang dikatakan oleh saudara saya, Pak Kombes Gatot tadi. Nah, pada kesempatan ini, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin menyampaikan adanya putusan hukum. Ya, nanti kalau mengenai ISIS, BNPT adalah ahlinya, ya. Ustadz Abdurrahman Ayub nanti akan menyampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa putusan hukum yang berkaitan dengan penodaan agama. Jadi sekarang kita masuk pada masalah penodaan agama di Indonesia yang telah diputus oleh hakim. Penodaan agama yang bagaimana? Jadi ada putusan pengadilan kita, Pengadilan Negeri Sampang nomor 69 tahun 2012. Kemudian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya juga tahun 2012, dan putusan Mahkamah Agung, ya, juga putusan mengenai penodaan agama ini merupakan satu kesatuan, dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan ini berkenaan dengan persoalan penodaan agama. Penodaan agama yang bagaimana yang dimaksudkan dalam putusan hukum ini? Jadi ini ada dua tinjauan. Pertama adalah pelanggaran ketauhidan akidah Islamiah kita sebagai umat Islam. Dan ternyata pelanggaran akidah itu telah direspon secara positif oleh hakim di tiga tingkatan peradilan, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum. Bahkan juga ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang saya ikut di dalamnya, bicara tentang masalah bagaimana kita menolak permohonan seseorang atau beberapa orang agar pasal-pasal yang berkenaan dengan penodaan agama itu dihapuskan di Indonesia ini. Saya nanti akan sampaikan secara singkat. Saudaraku sekalian, ada seseorang bernama Tajul Muluk alias Ali Murtada. Yang saya sebutkan ini adalah nama resmi yang ada di putusan hakim. Dan ini boleh dipublikasi oleh siapapun, dan ini sebaiknya memang dimiliki oleh pemerintahan daerah, baik di sini maupun dimanapun, dan juga oleh pemerintah pusat. Karena putusan ini harus dijadikan pedoman dan pegangan oleh seluruh bangsa ini, termasuk kita-kita yang memegang amanah pemerintahan, tentu juga pihak kepolisian. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, bahwa ini berkenaan dengan satu perbuatan yang memunculkan sifat permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap satu agama di Indonesia. Jadi begini, kita ini ada 6 agama yang diakui secara resmi. Masing-masing agama itu terserah melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Tetapi masing-masing ajaran agama tentu tidak boleh masuk pada ajaran agama orang lain, karena itu berkaitan dengan keyakinan. Internal agama itu pun juga tidak boleh menafsirkan satu agama berdasarkan pikirannya sendiri. Walaupun dia mengaku sebagai agama yang sama, dia menafsirkan sendiri keluar dari hadis, keluar dari Al-Quran dan hadis, contoh-contoh para sahabat yang tidak memiliki dalil, itu namanya juga membangkitkan, memunculkan rasa permusuhan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Permusuhan yang bagaimana di dalam putusan hukum ini? Yang pertama adalah orang yang bersangkutan memberikan pemahaman Al-Quran yang ada pada saat ini. Mereka mengatakan, dan itu dia pidato di mana-mana di depan umum, ya, dia mengatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini dianggap tidak otentik lagi dan tidak original. Bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjamin original Al-Quran, seenaknya yang bersangkutan mengatakan bahwa Al-Quran sekarang ini tidak otentik. Apa itu tidak merusak keyakinan kita sebagai umat Islam? Kalau orang tidak sabar menghadapi ini, pasti mereka katakan halal darahnya, kan begitu. Tapi karena kita ini adalah negara hukum, ya kita tidak boleh main hakim sendiri, serahkan kepada petugas aparatur negara, yaitu kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi dia bilang, karena yang asli Al-Quran itu sekarang dibawa oleh Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Jadi Al-Quran yang asli katanya dibawa oleh Imam Mahdi, tidak ada lagi di dunia ini. Yang kedua, orang ini mengajarkan, ya, kalimat syahadat yang ada, yang kita akui, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka tambah syahadatnya, yaitu wa asyhadu anna aliyan waliullah wa asyhadu anna aliyan hujatullah. Jadi ditambah. Kalau namanya syahadat, dua kalimat syahadat yang kita lakukan selama ini, bukan dua kalimat syahadat ini namanya, kan begitu. Yang ketiga, orang ini dengan kelompok-kelompoknya wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sahabat-sahabat Rasulullah sebagai penyambung dakwah Islamiyah, orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama Rasulullah masuk surga, mereka berani mengkafir-kafirkan sahabat. Istri Nabi pun juga dihina, di mana-mana. Kemudian mereka mewajibkan berbohong atau bertakiyah terhadap kaum muslimin, terutama kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau bapak ibu ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, kalau kita bertatap muka, banyak sekali orang yang terpengaruh dengan cara fikirnya, karena mereka umumnya adalah rata-rata hebat bicara, hebat memberikan keyakinan, sehingga pejabat-pejabat yang belum kental keimanannya terpengaruh dan bisa menuding balik bahwa al-sunnah wal jamaah lah sebetulnya yang dinyatakan sesat. Inilah bahayanya bertakiyah mereka itu. Jadi karena mereka ini suka berbohong, hakim sudah mengatakan ini adalah merupakan ajaran yang tidak benar. Kemudian rukun Islam, tadi sudah Pak Gatot mengatakan rukun Islam dan rukun iman mereka itu berbeda dengan kita. Rukun iman mereka tetap, rukun iman mereka ada lima. Pertama adalah ma'rifatullah atau tauhidullah namanya. Yang kedua anubuwah, kenabian. Yang ketiga al-imamiyah, yang ada 12 imam tadi. Kemudian al-adli, ketuhanan. Yang kelima adalah al-mat, hari pembalasan. Beda dengan kita rukun iman, enggak ketemu ini. Ya, enggak ketemu. Rukun Islam mereka itu ada 8. As-shalat, kalau Bapak Ibu lihat salatnya itu aneh, tidak sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Aneh cara salatnya, bacaannya pun juga bisa diteliti. Kemudian mereka juga ashom, mereka zakat, kemudian al-khumus, al-hajj, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad di jalan dengan harta jiwa raga bahkan nyawa. Kemudian al-wilayah, bertaat pada para imam, berlepas tangan pada musuh-musuh imam, yaitu para-para sahabat Nabi dan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu juga dengan kaum al-sunnah wal jamaah. Kemudian kesalahan mereka kata hakim yang lainnya adalah al-fida. Al-fida itu adalah pembebasan yang berarti membebaskan segala hal yang dimiliki, baik harta, jiwa, raga, nyawa, untuk ketaatan kepada para imam. Kepada para imam. Sehingga ajaran tersebut diperbolehkan untuk bunuh diri demi ketaatan kepada pemimpin atau imam. Bapak Ibu coba buka YouTube, bagaimana mereka merayakan hari raya Karbala. Nauzubillahi min zalik. Yang luar biasanya, Allahu Akbar. Ada tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh umat Islam yang juga bicara secara resmi. Mereka mengatakan inilah hari Karbala yang mesti kita resmikan, yang kita rayakan. Dia ulama katanya, dia tokoh umat, dia Islam, dia juga sekolah di Madinah. La haula wala quwata illa billahil azim. Padahal ajaran ini, itu kalau namanya Karbala itu mereka menyayat-nyayat badan, itu kan bunuh diri namanya. Tidak ada dalam Islam bunuh diri adalah dosa besar, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan itu dia lakukan adalah untuk kepentingan kepada imam. Kemudian yang ke-8 kesalahannya yaitu ar-raji'ah. Ar-raji'ah itu di sini dinyatakan adalah Syiah Imamiyah, berkeyakinan bahwa semua manusia yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Imam Mahdi sebelum tiba hari kiamat, dan Imam Mahdi akan mengadili atau menuntut balas kepada sahabat Nabi dan pengikutnya, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Baru setelah itu manusia akan meninggal kembali sambil menunggu hari kiamat tiba. Bayangkan, ini kesesatan yang nyata-nyata yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang juga mengatakan dirinya sebagai orang muslim. Nah, ini saya akan serahkan resmi kepada Ustaz Muhammad Qosim. Saya harap putusan ini nanti dibagikan kepada Pak Kapolres, kepada Pak Kapolsek, Pak Wali Kota, kepada Dandim, kepada lurah-lurah. Coba disebarkan, karena ini adalah putusan hukum yang orang belum banyak mengetahuinya itu. Orang belum banyak mengetahui. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang berbahagia, apabila di suatu tempat saudara-saudara mendengar, menyaksikan, kapan perlu saudara rekam, saudara ambil gambarnya, videokan, menyiarkan hal-hal yang seperti ini, maka saudara segera mendatangi kantor kepolisian terdekat, serahkan bukti itu, serahkan putusan ini, laporkan secara resmi agar yang bersangkutan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Karena ini akan bisa merusak tidak hanya kita, tapi yang lebih berbahaya lagi kepada anak-anak dan keturunan kita yang kecil-kecil yang belum paham. Selain dari itu, saudara-saudara sekalian, banyak lagi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia yang sudah resmi disampaikan ke tengah-tengah bangsa ini. Nanti biar Ustaz Muhammad Qasim yang menyampaikan itu. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, sampai sekarang negara Republik Indonesia ini masih memiliki landasan hukum secara formal, dan itu diakui dan masih berlaku sampai saat ini. Dasar hukum apa yang kita pergunakan di dalam melihat seseorang melakukan penodaan terhadap agama? Ada dua landasan hukumnya, ya. Yang pertama, landasan hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi tiga, ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku, yaitu di dalam pasal 156A. Ya, jadi saudara-saudara juga harus tahu pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang isinya bicara tentang masalah penodaan agama. Yang kedua adalah penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 PNPS tahun 1965. Sampai sekarang kedua peraturan ini masih berlaku. Yang ketiga, larangan penodaan agama adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Sampang, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan putusan Mahkamah Agung yang sudah saya serahkan tadi. Jadi ada tiga landasannya. Tidak usah khawatir kalau kita bicara tentang masalah landasan hukum. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudaraku sekalian, beberapa orang datang ke Mahkamah Konstitusi. Saya sebutkan nama-namanya karena ini putusannya juga sudah resmi. Pertama namanya Tajul Muluk alias Ali Murtada. Yang kedua, Hasan Ali Idrus LC. Yang ketiga, Dr. Andes Hamad Hidayat. Yang keempat, Dr. Umar Syahab. Yang kelima, Sebastian Ju bin Abdul Hadi. Memang bukan mereka langsung, tapi mereka melalui kuasa hukum. Apa yang dia minta ke Mahkamah Konstitusi? Yang dia minta kepada Mahkamah Konstitusi adalah, pertama, agar pasal 156A KUHP itu dinyatakan pupus di bumi Indonesia ini karena dianggap pasal 156A KUHP itu adalah tidak memberikan jaminan kepastian hukum, katanya. Dan dianggap itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mereka juga minta agar peraturan Presiden nomor 1 PNPS 165 ini juga dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Memang Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan secara konstitusional, secara undang-undang dasar kita, untuk melakukan penilaian apakah satu undang-undang bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi punya hak untuk itu. Tidak sedikit pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Namun khusus di dalam mengenai permohonan mereka itu, seperti yang saya katakan tadi, itu mentah-mentah ditolak oleh 9 orang hakim konstitusi. 9 orang hakim konstitusi tidak semuanya muslim, tapi juga ada non muslim. Tapi mereka sangat sepakat bahwa pasal 156 AKUHP, PNPS 165 masih tetap dipertahankan dan sah sebagai landasan hukum. Sebab kalau ini dihapuskan, maka juga tidak tertutup kemungkinan kekacauan juga akan terjadi di agama-agama lain. Penodaan-penodaan agama juga ada. Sekte-sekte juga banyak di agama-agama lain. Mereka juga tidak mau agama mereka ternoda. Oleh karena itu, 9 hakim konstitusi, muslim atau non-muslim, bulat dan sepakat menyatakan pasal 156 AKUHP, PNPS 165 masih mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ada beberapa pertimbangan, ya saya ingin membacakan, ya ada beberapa pertimbangan. Mahkamah mengatakan pencegahan penodaan agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama. Akan tetapi, pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama, pembatasan untuk melakukan penafsiran, atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut Indonesia. Itu tidak bisa. Jadi masih diberlakukan oleh mahkamah. Kemudian undang-undang pencegahan penodaan agama tidak melarang seseorang melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang dianut Indonesia untuk melakukan suatu kegiatan agama yang menyerupai kegiatan keagamaan itu. Jadi tidak bisa orang menafsirkan sendiri agama itu, kalau dia pakai sendiri itu urusannya dia. Dia tidak boleh mempublikasi itu, karena ini pasti akan menimbulkan kekacauan. Pasti akan berantakan, pasti akan terjadi peperangan. Apalagi bicara tentang masalah akidah. Jadi mahkamah telah mempertimbangkan itu. Begitu juga dengan pasal 4 pencegahan penodaan agama di dalam PNPS maupun juga KUHP tadi yang prinsipnya juga sama. Kalau ada perbuatan-perbuatan itu dapatlah dikatakan sebagai suatu perbuatan jahat. Kenapa dinyatakan sebagai suatu perbuatan jahat? Karena dia pasti akan membuat kekacauan, kekisruhan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, di sini mahkamah juga menyatakan bahwa setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada internal agama masing-masing. Jadi kita sudah tahu, kalau sholat ya 5 waktu, kalau Al-Quran bacanya seperti ini. Gak bisa Al-Quran dibaca dengan langgam Jawa. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang gak usah jauh-jauh. Kalau ada upacara Pak Wali di kantor-kantor kita, bisa gak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan langgam Jawa? Gak bisa, karena tidak ada roh dan semangat yang ada dalam lagu itu. Itu lagu Indonesia Raya yang hanya beberapa kalimat. Apalagi Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dengan ada peradabannya. Al-Quran itu punya hak. Tidak bisa kita membaca Al-Quran pun harus pakai aturan. Nah, saya bersyukur alhamdulillah, mudah-mudahan itu benar. Konon kabarnya Menteri Agama sudah minta maaf. Itu sahabat saya, saya selalu mengingatkan kepada beliau sebagai tanda kasih sayang sebagai sesama kawan. Nah, alhamdulillah kalau memang itu benar. Nah, jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, itu kualifikasinya adalah juga penodaan terhadap agama. Tapi analisis betul dulu dengan ustaz-ustaz kita, kaji betul landasan hukumnya, dalilnya, baru kita melaporkan. Kalau polisi tentu menerima laporan, beliau tidak ahli, ahlinya adalah dari pelapor dan orang-orang yang didatangkan untuk menyatakan bahwa ini adalah satu perbuatan yang salah. Jadi memang banyak sekali ujian, cobaan bagi kita pada akhir-akhir zaman ini. Bayangkan orang berani main-main dengan agama. Berani main agama itu berani, berarti berani main-main dengan Allah. Kalau dengan hukum dunia mungkin masih bisa lari. Kalau hanya untuk diri pribadi kesalahannya, udah kita tanggung sendiri. Tapi bagaimana halnya dengan kesalahan yang luar biasa dilakukan dengan mempengaruhi orang banyak? Tentu dosanya nauzubillah min zalik luar biasa. Nah, ini putusan yang nomor 84 ini juga saya serahkan ya kepada Pak Muhammad Qasim berikut kajian-kajiannya. Nah, saudaraku sekalian, pada beberapa waktu yang lalu ada lagi orang yang ingin mencoba melakukan penodaan agama dengan meranking. Masih ingat kasus Arswendo? Ya? Dia lakukan ranking siapa yang paling populer di Indonesia ini. Dengan tabloid monitor pada waktu itu, rankingnya apa? Arswendo Atmowiloto itu urutannya nomor 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, ditempatkan nomor 11. Masya Allah. Ini adalah perbuatan penodaan agama. Waktu itu Pak Wali saya itu masih muda. Umur saya berapa? 30 tahun. Barangkali seperti itu, memang sudah sangat lama. Darah saya itu mendidih, Pak. Nauzubillahi min zalik. Ini bagaimana ini tuh orang ingin mengecilkan Rasulullah yang sangat luar biasa. Dipuji-puji oleh kita. Allah saja berselawat, malaikat saja berselawat, dipuji kepada Nabi kita Muhammad SAW. Enak aja orang menempatkan Nabi kita nomor 11. Saya datang ke Polda Metro Jaya sendiri. Kapoldanya adalah Bapak M. Haritonga. Saya lapor ini terjadi penodaan agama. Dibikin berita acara. Landasannya adalah pasal 156 AKUHP. Dan alhamdulillah, ya, karena memang para hakimnya juga sangat setuju kepada kita, sehingga yang bersangkutan dihukum penjara 2,5 tahun. Penodaan agama. Untung kita cepat mengambil sikap melaporkan. Coba kalau kita tidak mengambil sikap melaporkan, bisa saja orang lain yang memang pemahamannya yang begitu pendek, apa yang akan terjadi? Oleh karena itu polisi waktu itu cepat mengamankan supaya tidak terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ingin saya sampaikan pada kita semua bahwa memang belakangan ini kita banyak sekali dihadapi oleh cobaan-cobaan yang luar biasa di dalam melaksanakan ajaran agama kita. Apalagi kepada sunnah salafiyah ini. Kenapa? Karena kita mencoba berupaya melaksanakan ajaran yang murni. Akan tetapi sebagian di antara saudara-saudara kita yang memang sudah biasa melaksanakan ibadah-ibadah menurut mereka, ya, itu merasa tidak nyaman dengan ajaran-ajaran ini. Padahal sepengetahuan saya, ajaran-ajaran salafi adalah ajaran-ajaran yang memurnikan bagaimana ibadah kita betul-betul mengikuti secara ittiba dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Sebab kalau melaksanakan ajaran agama dengan rayu sendiri, itu kan tidak diterima, percuma, kan begitu. Tetapi saudara-saudara kesekalian, saya juga ingin mengingatkan, jangan persoalan-persoalan yang di luar ketauhidan itu dibesar-besarkan, ya, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Tetapi kalau sudah berkenaan dengan masalah ketauhidan, tentu itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, karena itu akan merusak akidah kita. Tetapi prosesnya dilakukan dengan proses hukum yang berlaku di negara kita ini. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam waktu satu jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.